Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin semua, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita telah menyelesaikan pembacaan sebagian dari Maulid Simtud Duror. Semoga keberkahan Maulid ini menjadi barokah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa yang kita cintai ini. Dan semoga pulang dari majelis ini kita bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik, menjadi manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah taala mengampuni dosa kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Semoga Allah menerima semua amal soleh kita. Semoga Allah menerima semua amal soleh kita. Semoga Allah membersihkan hati kita. Semoga Allah menjadikan hati kita bercahaya dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah taala mengampuni kedua orang tua kita. Semoga Allah memuliakan kedua orang tua kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Semoga Allah menjadikan orang tua kita ridha kepada kita semua, orang tua kita sayang kepada kita semua. Dan semoga Allah memanjangkan usia kedua orang tua kita dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan dan kebahagiaan. Dan semoga Allah taala menjadikan orang tua kita dapat terus bersama dengan kita dunia hingga akhirat. Semoga Allah mencatat kita sebagai anak-anak yang berbakti. Semoga Allah mencatat kita semua sebagai anak-anak yang berbakti. Dan semoga Allah taala menjadikan pasangan hidup kita pasangan hidup yang diridhai oleh Allah. Semoga Allah menjadikan rumah tangga kita dan seluruh rumah tangga umat Islam rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan semoga Allah menjadikan anak keturunan kita semua ila yaumil qiyamah min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anak kita dijadikan wali-wali Allah, dijadikan orang-orang yang saleh, dijadikan orang-orang yang berbudi mulia, dijadikan orang-orang yang berakhlak luhur. Dan semoga Allah taala melimpahkan kepada kita semua rezeki yang barakah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang kita tidak disiksa karenanya, rezeki yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya. Dan semoga Allah taala memberikan kepada kita semua limpahan ilmu yang bermanfaat, ilmu ladunni dari sisi Allah. Dan semoga Allah taala menjadikan majlis ini majlis yang memberkati majlis ini dan sekitarnya, memberkati siapapun yang hadir di dalamnya, memberkati siapapun yang berkunjung ke tempat ini. Dan semoga Allah taala menjadikan majlis ini bersambung dengan majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan majlisnya para aulia wassalihin. Dan semoga Allah taala menjadikan kita semua dipandang dengan rahmat, dipandang dengan penuh kasih, dipandang dengan penuh cinta oleh Allah. Dan semoga Allah taala mengangkat bala bencana dari diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, sahabat-sahabat kita, masyarakat kita, lingkungan kita. Dan khususnya semoga Allah mengangkat bala dari negeri yang kita cintai ini, menjadikan negeri ini negeri barokah, negeri yang aman, negeri yang makmur, negeri yang santosa. Dan semoga siapapun yang berjuang untuk mengamankan negeri ini oleh Allah diberi keamanan dunia dan akhirat. Semoga dijadikan manusia-manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Dan semoga Allah taala menjadikan kita di tahun yang akan datang sebagai orang-orang yang lebih mulia dari tahun ini. Semoga Allah menjadikan kita di tahun-tahun yang akan datang dapat bersua dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita semua dapat bersua dengan para aulia wassalihin. Dan semoga Allah taala menjadikan kita semua orang-orang yang berusia panjang sepanjang-panjangnya dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, dan kelak diakhiri usia kita semua dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah. وعلى هذه النية وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى ما نويتم وعلى ما نوينا وعلى ما نوى حبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bapak Ibu sekalian, semalam saya berada di Jakarta di Pondok Pesantren Darul Islah. Kebetulan lagi ada tamu di sana yaitu Syekh Muhammad Hisham Al-Qabbani. Nah, beliau menyampaikan beberapa nasihat yang sangat indah. Satu di antaranya saya ingat-ingat betul dan pengen saya bagikan untuk jenengan semua. Kira-kira pengen dengar atau enggak pengen dengar? Pengen dengar atau tidak? Wani piro? Wani kabeh? Ya, gratis. Tolong nanti disampaikan pada yang lain. Begini, majelis ini buat hati kita tenang atau enggak tenang? Tenang. Majelis-majelis yang seperti ini bertebaran di dunia, khususnya di bumi pertiwi ini, jumlahnya tidak terkira. Banyak majelis seperti ini. Ada mungkin yang jumlah yang hadir ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Ada mungkin yang hadir cuma 2, 3, 4, atau 5 orang. Tetapi nilai majelis di sisi Allah itu bukan dilihat dari jumlah orang yang hadir. Nilai majelis bukan dilihat dari jumlah yang hadir, tapi dari niatan yang hadir di situ, niatannya untuk apa? Kalau niatannya untuk Allah dan Rasulnya, maka insya Allah dia akan temukan Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang disebut majelis zikir. Di sini kita zikrullah, baca Al-Quran. Di sini kita juga cari ilmu. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ini hadis ini sudah sering kita dengar, tapi penjelasan dari Syekh Hisham Al-Qabbani semalam membuat saya tercengang. Membuat saya kaget. Beliau itu sebelum ceramah lama sekali berdoa minta sama Allah kepada Rasulullah SAW, semoga Rasul mau ya Allah memberikan ilmunya kepada saya, ilmu yang engkau berikan pada Rasulmu, semoga Rasul berkenan menyampaikannya pula kepada saya. Doa-doa yang seperti itu. Nah, kemudian sampai pada hadis, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka farta'u. Farta'u itu fi'il amr, bentuk perintah jamak. Hendaknya kalian irta'. Nah, irta' maksudnya apa farta'u? Kalau ada orang punya kambing, ada orang punya kambing, dibawa kambing itu jalan-jalan, kemudian ketemu lapangan rumput yang bagus, yang hijau. Lapangan rumput yang bagus dan hijau. Kemudian kambing ini dilepas di sana sambil ngomong, silahkan enjoy, silahkan nikmati, makan sepuasnya, silahkan bersenang-senang. Itu makna farta'u. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u. Artinya apa? Jika kalian melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian masuk ke dalamnya, nikmati taman surga tersebut, bersenang-senanglah, rasakan nikmatnya. Itu fi'il amr, perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang mendengar perintah Rasul SAW ini pun tercengang. Kenapa tercengang? Karena setahu para sahabat, taman surga itu judulnya aja taman surga, raudhah min riyadil jinan. Idza marartum bi riyadil jannah, jika kalian melewati taman-taman surga, berarti taman surga adanya di surga. Tapi kok Rasul nyuruh kita yang masih hidup mampir menikmati? Sahabat pun nanya gitu, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Maka Rasul menjawab, "Hilaqud dzikir," dalam sebuah riwayat, taman surga adalah kelompok kumpulan orang-orang yang berzikir. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan kumpulan orang-orang yang berzikir itu jadi taman surga, maka sampai kapanpun orang yang duduk berzikir, tempatnya ya tidak berubah jadi taman surga. Kalau zikirnya itu di kamar, ya namanya tetap kamar. Zikirnya di ruang tamu, ya namanya tetap ruang tamu. Zikirnya di majelis yang seperti ini, ya namanya cuman majelis. Tapi karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW udah menyatakan kalau kalian melewati taman surga, Dan ketika ditanya apa itu taman surga, Rasul mengatakan kumpulan orang-orang yang berzikir. Maka sejak saat itulah, kalau ada tempat, di tempat itu sekelompok orang berzikir, tempat yang tadinya ruang tamu jadi taman surga. Kalau zikirnya di kamar, maka kamarnya jadi taman surga. Kalau zikirnya itu di sebuah tempat tertentu, maka tempat itu jadi taman surga. Berubahnya tempat itu dari jadi taman surga berkat wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Nah, Syekh Hisham ngasih penjelasan yang belum pernah saya dengar. Ini cuma sedikit, setelah itu nanti kita selesai makan-makan pulang. Ya, ini sedikit saja tapi kenyang warak insyaallah. Taman surga majelis zikir. Syekh Hisham ngomong cuma begini. Nah, jadikan hatimu taman surga. Jadikan hatimu taman surga. Jadikan dengung zikir itu selalu ada dalam hatimu. Kalau dengung zikir itu ada dalam hatimu, maka dengan lisan Rasul SAW tadi dikatakan, nih kumpulan-kumpulan zikir yang ada dalam hati, maka hati itu berubah menjadi raudhah min riyadil jinan. Hati berubah menjadi taman surga. Kalau udah hati kita berubah menjadi taman surga, maka yang akan masuk ke dalam hati kita adalah para malaikat. Tidak mungkin setan akan masuk, malaikat akan masuk ke dalam hati kita. Kalau udah hati dipenuhi malaikat, maka orang tersebut wajahnya akan bercahaya, tingkah lakunya akan membawa rahmat bagi sesama, hidupnya dilihat menjadi kesenangan untuk orang yang lain. Kenapa? Karena dalam hatinya sudah ada taman surga. Dan zikir yang baik sekali, zikir yang bagus sekali, yang akan merubah hati kita yang biasa ini menjadi taman surga adalah kalau dalam hati kita selalu terdengung solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dah, itu oleh-oleh dari Jakarta semalam. Udah kenyang belum? Hah? Ya belum makan kok. Ya, cukup satu ini. Ini udah jam 10 lewat 1/4. Cukup satu ini, insyaallah manfaat dunia akhirat. Jadi mulai sekarang buat artinya jangan ngelamun, artinya buat zikir. Makanya kalau kita ketemu orang soleh yang suka zikir, itu seperti lagi main ke taman surga, karena di hati orang soleh ada taman surga, karena hati orang soleh tidak pernah berzikir kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ciri orang-orang yang betul-betul beriman itu adalah manusia-manusia yang dalam segala keadaan, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, ia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti lain kesempatan kita sambung. Jumat depan masuk bulan Maulid, betul? Ya, Bapak Ibu datang seperti biasanya. Jumat pertama bulan Maulid selalu saya pamit, betul? Jumat pertama bulan Maulid selalu saya pamit. Saya ada tugas di Jakarta karena majelis itu udah rutin jauh hari sebelum saya dirikan majelis Ar-Raudhah. Jadi enggak pernah, kalau bisa ya tidak akan pernah saya tinggalkan dengan izin Allah. Karena dulu majelis itu yang mendirikan Habib Anies. Jadi saya nyambung saja, nyambung tongkat estafetnya. Dulu biasa di sana, ya sekarang saya tetap ke sana di puncak. Tempatnya Habib Ali Al-Hamid itu ya. Jadi Jumat depan majelis tetap ada seperti biasanya. Jangan kalau saya enggak ada terus enggak datang, berarti jenengan nyari taman surga atau nyari saya. Dua-duanya dicari boleh, tapi kalau pas saya lagi izin tetap datang seperti biasa. Yang ngisi siapa? Tunggu saja kejutannya. Ya, tunggu saja kejutannya. Nanti kalau enggak ada yang ngisi, jenengan yang ngisi sendiri. Santai. Ya, tunggu saja kejutannya. Ingat, mulai Jumat depan sudah masuk bulan Maulid, berarti berlaku ada 50 item hadiah dari saya setiap Jumatnya, dan satu sepeda ontel setiap Jumatnya. Khusus Jumat yang terakhir bulan Maulid, yaitu yang jatuh tanggal 31 Januari kalau enggak salah ya. Itu pas Jumat Kliwon. Pas Jumat Kliwon baca Maulid Akbar nanti di situ. Salah satu doorpress-nya adalah sepeda motor sementara bekas. sementara, bekas. Nanti kalau tiba-tiba yang muncul baru, berarti kan syukurnya tambah banter. Alhamdulillah. Sepeda ontel tetap 50 item, yang lain juga tetap. Tapi ada sepeda motor, syukur-syukur nanti ada yang nyumbang mobil. Alhamdulillah. Mobil-mobilan dulu kan banyak ya. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Kemudian nanti jangan pulang, masing-masing bentuk halakoh kita makan bersama-sama ya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman yang melangsungkan majelis ini, bantu majelis ini, kepada aparat Hansip, Linmas, kepolisian, Banser, dan semua teman-teman yang bantu suksesnya majelis ini tiap Jumat. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang sebesar-besarnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibabi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah alihi wa sahbih. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati ومطلع على سرائري ونياتي اقض جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Satu lagi terakhir untuk keamanan tahun baru, semoga yang bermalam tahun baru tidak berbuat kemaksiatan, dilindungi Allah dari segala bencana, dilindungi dari segala musibah. Semoga bangsa ini diberi ketenangan dan ketentraman dan keamanan, khususnya kota Solo yang kita cintai ini dan kota Anda masing-masing. Semoga aman, sentosa, dan semua yang bertugas mengamankan diberi keamanan oleh Allah dunia akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian, mohon maaf, terima kasih atas segalanya. Hakadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.